tidak ada cinta yang setulus luar biasa. Kalau saya terjemahkan tadi, cintailah orang yang engkau cintai secukupnya. Artinya kita mencintai, iya, full mencintainya, iya. Tapi untuk mati-matian dalam cinta itu, tidak. Mau dia salah, mau dia benar, saya tetap cintai, tidak. Wa abghid baghidhaka yawman ma, kebalikannya, musuhi musuhmu seperlunya. Mungkin suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Ini bermanfaat untuk kehidupan kita di keluarga, bermanfaat untuk kehidupan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Sehingga cinta tersebut tidak buta. Yang buta mengakibatkan dia menghalalkan segala cara, mengakibatkan dia akhirnya tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah, ini yang keliru. Maka sekali lagi, talak, permasalahan keluarga, itu salah satu ujian yang didapati oleh manusia. Dan biasanya ujian ini disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan. Baik itu maksiat dia kepada Allah, atau maksiat dia berkenaan dengan pasangannya, berkhianatkah, menyelewengkah, akhirnya terjadi percekcokan. Dan orang yang berkhianat itu dia sangat takut untuk dia khianati. Orang yang berkhianat itu persis seperti orang munafik. Allah berfirman, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Artinya, mereka mengira bahwasanya setiap teriakan itu untuk dirinya, padahal orang meneriaki orang lain. Makanya orang munafik sangat takut untuk turun surat dari langit, firman Allah yang menceritakan kebohongan mereka. Yakhafuna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Mereka takut akan turun surat yang memberitahukan apa yang ada dalam hati mereka. Ini orang munafik. Makanya pengkhianatan itu kemunafikan, walau secuil, ya, walau secuil, mempunyai rasa condong kepada wanita lain yang bukan halal, itu pengkhianatan, itu kemunafikan, bermuka dua jadinya. Maka bapak ibu saudara saudari, dan itu ujian dari Allah, karena rasa cinta bagaimanapun tumbuh dia dengan sendirinya tanpa diminta. Maka begitulah seseorang ketika cintanya dicabut oleh Allah disebabkan beberapa sebab, di antaranya maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang sehingga dicabut rasa cintanya yang sah, yang resmi, yang dia mendapatkan pahala atasnya dan diberikan rasa cinta yang buruk itu kepada wanita-wanita yang diharamkan. Sebagian orang kadang-kadang lebih bisa santun kepada perempuan lain dibandingkan istrinya. Ya, istrinya ngomong sedikit, ah, perempuan lain dihadangi bepandir. Subhanallah. Ini hati-hati, ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka nanti bisa-bisa dicabut rasa cintanya. Dan rasa cinta itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Saya sudah pernah menyebutkan, cinta itu dibarengi dengan kasih sayang. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawaddah, rasa cinta, rahmat, kasih sayang. cinta itu lebih condong kepada merasakan nikmat dengan pasangan, mulai dari wajahnya, bentuk tubuhnya, bergaul di atas ranjang, pelayanannya. Rasa kasih sayang lebih condong kepada rasa empati. Sayang beda. Ada orang perempuan kadang-kadang dia cuma memiliki rasa cinta, atau laki-laki cuma memiliki rasa cinta, tidak punya rasa kasih sayang. Mau istrinya tersakiti hatinya, mau istrinya sakit badannya, bodo amat. Yang penting saya malam ini harus dapat jatah. Gak ada urusan. Mau panas 40 derajat Celsius, maka saya harus dapat jatah. Ini cinta tapi tidak kasih sayang. Orang kasih sayang itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya, dan aku yang paling baik kelakuanku terhadap istri. Dan ini diamalkan. Semakin kita belajar sunnah, semakin kita lembut dengan seorang perempuan yang kita dengan ijab kabul kita halal kemaluannya. Ya. Maka ini diamalkan, semakin lembut. Karena kalau memaksakan kehendak kita, memaksakan sesuatu yang bengkok, itu pasti patah. Maka istamta' biha wa hiya 'ala 'iwaj, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan menikmatinya dan dalam keadaan dia bengkok, dalam keadaan kadang-kadang suatu saat marah, suatu saat menyangit, suatu saat merangut sorongan. Apa kabar ini? Ya. Padahal dimakani sudah, dipakai sudah, di ini sudah, di ambung-ambung sudah. Nah, maka pada ikhwan seperti itu perempuan. Harus dia benar-benar dielus, dipahami. Kalau seandainya memaksanya, talak. Seperti itu. Itu kalau satu, apalagi kalau dua. Maka kita akan memelihara yang bengkok, berbengkok-bengkok. Baik, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Masalah keluarga itu adalah ujian. Tidak ada lain kalau diuji, sifatnya cuma apa? Sabar. Sabar. Sabar yang dengan sabar tersebut kita berharap pahala atasnya. Baik, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma qala ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik." Aili azwajihinna ma damat mutarabbisatan fi tilkal iddati an yarudduhunna ila nikahihinna in aradu islaha ay raghbatan wa ulfatan wa mawaddatan. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Ini kita tahu bahwa talak itu ada dua, talak rujuk dengan talak bain. Ya, talak rujuk dan talak bain. Maka tatkala seorang perempuan ditalak oleh suaminya satu talak, dan talaknya itu ketika setelah masa iddah belum digauli, itu talak paling nyunnah itu. Habis masa iddah belum disentuh sedikit pun, maka seorang suami mengatakan, saya talak kamu, itu benar-benar jatuh. Karena itu talak paling nyunnah. Ya, setelah masa iddah belum disentuh, belum digauli. Maka kalau itu baru satu, maka itu berarti talak rujuk. Nah, selama masa iddahnya, yang kita ambil pendapatnya iddahnya itu adalah 3 kali haid, maka dia boleh merujuknya. Ini maksud ayat. Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa menantinya, masa iddahnya. Artinya, untuk suami-suami mereka selama mereka masih menunggu masa iddah, agar suami mereka mengembalikan mereka kepada pernikahan awal. Jika mereka, yaitu para suami, menghendaki islah, kerukunan, kelembutan, dan cinta kasih. Ini kalau seandainya sang suami menginginkan perbaikan. Maka saya pesan juga kepada para kaum muslimat, saudari-saudari muslimah, jangan mudah-mudah dirayu oleh suami yang sudah ketahuan belang. Demi Allah, aku bertobat. Demi Allah. Maka bukan di dalam lisan, tapi dalam kelakuan. Bagaimana kelakuannya? Misalkan talak karena sang suami main wanita, talak karena sang suami tidak sholat, buruk akidah. Maka lakasinah di sini, lakasinah, aku sudah bertobat. Maka jangan langsung, aduh kasihan abahnya nih. Jangan. Coba lihat dulu, betul enggak? Nanti kalau seandainya diterima kembali, ternyata kembali kepada kebiasaan buruk awalnya, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalah, tingkah lakunya buruk, maka otomatis akan cerai lagi. Ini namanya memain-mainkan nikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya nikah itu mitsaqan ghalizan wa akhadna minkum mitsaqan ghalizan. Kalian mengambil darinya adalah berakad yang berat, akad yang agung. Maka tidak boleh asal terima, kecuali dilihat-lihat. Kunci bisa menerima suami kembali kalau seandainya dia ingin rujuk adalah in aradu islah, jika mereka ingin perbaikan. Itu dia. Ya. Boleh menerima kalau menginginkan perbaikan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, tapi ingat, itu ilmunya. Fatwanya nanti beda lagi. Kasus yang saya pernah sebutkan, yaitu seorang istri mengkhianati suaminya. Sudah berzina 9 kali, baru setelah itu ketahuan baru bertobat. Ketahuan baru bertobat. Lihat fatwa dari Syekh Dr. Musa Al-Nasr, apa beliau katakan. Ara, saya berpendapat dia tidak merujuknya dan mencerai, wajib menceraikannya, karena sang perempuan sudah kebiasaan untuk berzina. Dan seorang lelaki tidak boleh bersifat dayus. Ilmunya kalau ingin islah, silakan. Tapi kalau fatwa, beda. Itu yang saya maksud. Pentingnya bertanya kepada orang berilmu. Ya. Apalagi kadang-kadang saya melihat sebagian orang-orang yang belum bisa belajar, belum bisa bahasa Arab, belum bisa ilmu-ilmu dasar untuk berdakwah, kemudian berdakwah. Jangan sama sekali. Kebiasaan orang dahulu, bahkan kita dapatkan itu di waktu di daurah. Salah satu pesan adalah an-tilmid la yatasaddar bi wujudi syekh. Seorang murid tidak akan memajukan dirinya ketika syekhnya masih hidup. Syekhnya masih hidup, duduk ngajar, maka dia tidak akan memajukan dirinya untuk ngajar selama syekhnya masih hidup. Ta'adduban lahu, beradab dengannya. Maka ilmunya seperti itu tadi. Kalau ingin islah, ayo rujuk. Tapi kadang-kadang fatwanya beda, melihat mura'atul ahwal namanya. Melihat keadaan-keadaan yang terjadi antara kedua belah. Dan ini tidak bisa ditimbang kecuali orang-orang yang jahabidah minul ulama, kecuali orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi hati-hati berbicara masalah fatwa, ngasih halal, haram, talak, cerai, rujuk. Ya, wallahu a'lam. Saya pribadi kalau ditanya tentang cerai, talak, rujuk, Saya cuma mengatakan silakan pergi ke pengadilan, tanyakan masalah Anda. Selesai. Ya. Itu nikmat luar biasa. Kita tidak tahu urusan, tidak tahu apa nanti akhirnya, yang penting ke pengadilan. Dan itu adalah salah satu jawaban-jawaban yang menyelamatkan seseorang. Karena bermasalah dengan kemaluan, bermasalah dengan hubungan kekerabatan antara keluarga besar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau seandainya di dalam talak rujuk, ada namanya dalam talak bain. Ya. Ada namanya dalam talak bain. Talak bain itu ada dua. Talak bain sughra dengan talak bain kubra. Talak bain sughra adalah talak bain yang apabila seorang wanita ditalak, kemudian masa iddahnya habis. Masa iddahnya habis. Kemudian setelah itu belum dirujuk, maka sang suami ketika ingin merujuk, dia boleh menikahi. Dia boleh merujuk dengan cara menikahi sekali lagi. Menikahi sekali lagi. Ada ijab kabul, ada saksi, ada mahar, ada wali bagi perempuan tersebut. Nah, ini namanya talak bain sughra. Adapun talak bain kubra adalah talak bain yang sudah jatuh 3 kali talak. Ingin dirujuk, maka tidak bisa kecuali ketika perempuan tersebut harus menikah dengan lelaki lain. Ingat, perempuan yang harus menikah, bukan laki-lakinya yang harus menikah dengan perempuan lain. Ya, bukan. Perempuan yang harus menikah dengan lelaki lain. Ini para ikhwan, itu namanya talak bain kubra. Jadi talak bain sughra, ada talak bain itu ada dua, bain sughra, bain kubra. Apa arti bain? Bainun itu artinya jauh. Benar-benar jauh kalau sudah ditalak. Baik, kita lanjutkan. Wa mafhumul ayati annahum in lam yuridul islaha falaysu bihaqqa biraddihinna fala yahillu lahum an yuraji'uhunna liqasdil madarrati laha wa tatwilil iddati 'alayha wa hal yamliku dhalik ma'a hadzal qasdu wa ma'a hadzal qasdi fihi qawlan. Artinya, makna ayat ini adalah bahwasanya bila mereka tidak menginginkan perbaikan, yaitu sang suami tidak menginginkan perbaikan, sang istri dan suaminya tidak menginginkan perbaikan, maka mereka tidak berhak kembali kepada pernikahan dengan istri mereka. Sehingga tidaklah halal bagi mereka, yaitu suami-suami, kembali kepada istri-istri mereka dengan maksud menimbulkan mudarat bagi mereka dan memperpanjang lagi masa iddahnya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Ini bahayanya. Maka saya pesan tadi bahwa seorang perempuan ketika suaminya ingin merujuk dia, maka dia harus lihat suami tersebut ingin islah atau tidak, ataukah hanya ingin main-main yang membuat akhirnya memperpanjang lagi kemudaratan bagi perempuan. Ya. Apakah suami memiliki hak dengan maksud yang seperti ini? Maksudnya, apa maksudnya? Kalau seandainya suami ingin merujuknya, maka tidak boleh laki lain melamarnya. Apakah boleh suami memiliki hak dengan maksud seperti ini? Maka Pak Syekh mengatakan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang pertama, al-jumhur ala annahu yamliku dhalik ma'at tahrim. Was-sahih annahu idha lam yuridil islah, la yamliku dhalik kama huwa zahirul ayatil karimah. Wahadhi hikmatun ukhra fi hadat tarabbus. Wahia annahu rubbama anna zawjaha nadima ala firaqihi laha. Faja'alat lahu hadhil mudda liyatarawwa biha wa yaqta'a nadarahu. Artinya, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ia memiliki hak, tetapi hukumnya haram. Apa maksudnya, Pak? sang suami memiliki hak untuk merujuknya. Ya, memiliki hak untuk merujuknya. Tapi hukumnya haram. Yang sahih adalah apabila ia tidak menghendaki perbaikan, maka ia tidak memiliki hak sebagaimana zahir redaksi ayat tersebut. Ini adalah hikmah lain dari masa menunggu tersebut, yaitu hikmah dari masa iddah, yaitu bahwa mungkin saja suaminya menyesal berpisah dengannya, hingga masa iddah ini jadikan waktu untuk berpikir matang dan memutuskan ketetapannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Permasalahan. Permasalahannya apa? Sang suami mentalak istrinya. Nah, ini suami tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali dengan syarat harus ada perbaikan. Artinya begini, kalau seandainya sang suami tidak menginginkan perbaikan, maka tidak usah menunggu perempuan tersebut, tidak usah menunggu suaminya. Kalau memang tidak ada perbaikan, nah, perbaikan ini apakah dia menjadi syarat atau tidak? Perbaikan ini apakah dia menjadi syarat atau tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan bahwa sang suami memiliki hak untuk rujuk kembali. Hak itu maksudnya adalah hak untuk rujuk. Tapi hukumnya haram. Haram kalau seandainya tidak ada syarat perbaikan. Hukumnya haram kalau seandainya tidak ada syarat perbaikan. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dan ini yang paling kuat, yaitu sahih adalah apabila ia tidak menghendaki perbaikan, maka ia tidak memiliki hak sebagaimana zahir redaksi ayat tersebut. Ya, tidak memiliki hak untuk rujuk kalau enggak ingin perbaikan. Jadi permasalahannya adalah bolehkah sang suami atau apakah syarat perbaikan itu harus ada dalam rujuk atau tidak? Nah, itu dia permasalahannya. Ada yang mengatakan kalau seandainya tidak syarat. Berarti boleh sang suami memiliki hak untuk rujuk meskipun tidak ingin perbaikan. Tapi hukumnya haram kata mereka. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, pendapat kedua lebih kuat, yaitu syarat perbaikan harus ada. Apabila tidak memiliki perbaikan, maka sang suami tidak berhak untuk menahan istrinya menikah lagi. Dan ini hikmah kata penulis dari masa iddah, yaitu sang suami melihat perkara dengan 3 kali haid, berarti 3 bulan ini, berarti melihat dia masa perkara, apakah saya mentalak kemarin saya menyesal atau tidak menyesal, saya hanya karena emosi atau tidak. Maka dia introspeksi dirinya. Ini salah satu hikmah daripada masa iddah. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, apakah syarat dalam perbaikan? Tidak. Ya, Afan, syarat, iya betul. Syarat harus ada syarat dalam perbaikan sehingga bisa rujuk. Kalau tidak ingin baik, kalau tidak ingin mengadakan perbaikan, maka tidak boleh atau dia tidak mempunyai hak untuk apa? Untuk rujuk. Ya, untuk rujuk. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari. Masalahnya adalah Allah berfirman, in aradu islaha. Suami berhak merujuk istrinya jika sang suami ingin perbaikan. Nah, kata-kata ingin perbaikan ini yang dimasalahkan oleh para ulama. Apakah syarat dalam rujuk atau tidak? Paham maksud saya? Kalau sang suami, ini ada suami mentalak istrinya, maka sang suami ingin merujuk istrinya. Nah, para ulama membicarakan apakah harus ada niat perbaikan untuk dari suaminya kepada istrinya atau tidak. Ataukah masa bodoh, mau perbaikan mau enggak perbaikan, yang penting saya rujuk. Maka jawabannya berdasarkan zahir ayat harus ada apa? Harus ada perbaikan. Ustaz, apa bedanya dari 2 pendapat ini? Kalau tidak ada perbaikan, saya rujuk dia. Sudah, sang istri harus menerima rujukannya. Sang istri harus menerima rujukannya. Tapi kalau ada perbaikan, maka sang istri melihat benar enggak dia melakukan perbaikan. Kalau tidak, maka tidak diterima syaratnya, tidak diterima rujukannya. Paham maksudnya? Itu bedanya. Pendapat yang kuat yang mana? Harus ada perbaikan, baru boleh dia merujuknya. Dan seperti yang disebutkan oleh penulis, bahwa salah satu hikmah dari masa iddah adalah itu masa tenggang untuk berpikirnya sang suami. Masa tenggang untuk berpikirnya sang suami. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza yadullu ala mahabbatihi ta'ala. Lihat ya, yaitu bahwa mungkin saja suaminya menyesal berpisah dengannya hingga masa iddah ini jadikan waktu untuk berpikir matang dan memutuskan ketetapannya. Wa hadza yadullu ala mahabbatihi ta'ala. Ini menunjukkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lil ulfati bainaz zaujain, kepada adanya kasih sayang di antara kedua suami istri. Wa karahatihi lil firaq, dan kebenciannya terhadap perpisahan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Artinya perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Tetapi hadis ini hadis yang mursal, dia lemah. Mursal itu artinya seorang tabi'i berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu mursal. Tabi'i yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu hadisnya mursal. Baik. Maka apa maksudnya yang sudah kita baca barusan? Ini menunjukkan kepada kecintaan Allah kepada adanya kasih sayang di antara kedua suami istri. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa cerai itu ujian. Dan apabila seseorang tidak bercerai, itu lebih dicintai oleh Allah. Sabar lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cerai tersebut akhirnya terjadi perpisahan yang halal, yang akhirnya mungkin bisa menjerumuskan kepada langkah-langkah syaitan, yaitu berbuat zina. Kayak ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bersatu rasa ingin cinta itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan berpisah. Sebagaimana dalam hadis yang mursal ini, abghadul halali ilallahi at-talaq. Hal yang paling halal yang dicinta, yang dibenci oleh Allah adalah talak. Kemudian para ulama menjelaskan, hadis ini lemahnya juga dari sisi matannya. Kok ada halal tapi dibenci? Halal tapi dibenci. Enggak, karena semua yang halal itu apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara, hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah dan dia mursal. Mursal itu artinya tabi'i berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal tabi'i ini belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, wa hadza khasun fi talaq fi talaqir raj'i, wa amma talaqul ba'in falaysa al-ba'lu bi ahqqi bi raj'atiha, bal in taradaya 'ala at-taraju' fala budda min aqdin jadidin mujtami'i syurut. Artinya ini adalah khusus pada talak 1 dan 2, yaitu talak raj'i, talak rujuk. Adapun talak ketiga itu gimana? Misalkan saya talak kamu, itu berarti jatuh satu talak. Karcisnya habis sudah. Kan karcis itu cuma 3. Talak kalau dia mengatakan saya talak kamu, berkurang 1. Saya talak kamu, dirujuknya talak lagi, berkurang 2. Nah, apabila dia mengatakan saya talak kamu yang ketiga, maka ini tidak ada masa iddah. Hah? langsung apa? Ba'in kubra. Cerai kubra tidak bisa merujuknya kecuali dengan sang istri nikah dengan lelaki lain, lalu lelaki mungkin cerai lagi, maka baru bisa dinikahi. Paham ini? Talak ba'in, talak rujuk. Lihat, ini adalah khusus pada talak rujuk dan pada talak 1 dan 2, yaitu talak raji. Adapun talak ketiga, maka seorang suami tidak berhak untuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak. Namun bila mereka berdua sepakat untuk kembali bersama, maka harus melakukan akad yang baru yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Kalau talak bain tidak bisa kecuali dengan akad baru dengan terkumpul syarat-syaratnya. Kata-kata penulis ini adalah khusus. Ini di sini maksudnya apa? Merujuk istri. Ini di sini artinya apa? Merujuk istri. Itu boleh dilakukan pada talak 1, talak 2. Ya, ini adalah khusus pada talak 1 dan 2, yaitu talak raji. Ini di sini maksudnya apa? Merujuk istri. Artinya boleh merujuk istri di talak 1, di talak 2. Kalau sudah talak 3, enggak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Dan masa iddah dan talak bisa menjadi bain apabila masa iddah habis. Saya ulangi. Dan talak bisa menjadi bain apabila talak masa iddah habis. Talak 1, saya talak kamu. Jatuh talaknya. Tetapi karena masa iddah masih boleh rujuk. Karena masa iddah masih boleh rujuk. Kalau habis masa iddahnya apa? Hah? Maka pada saat itu ya harus nikah baru karena dia disebut talak bain sughra. Paham bedanya sekarang? Talak bain itu ada juga, bain sughra, bain kubra. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka kadang-kadang kalau sudah bercerai itu kan masuk pengadilan. Pengadilan kan tidak sekali dua kali, tidak sebulan dua bulan. Maka itu sebenarnya sudah jatuh talak bain sughra. Karena habis masa iddah belum dirujuk. Kalau ingin kembali maka harus dengan pernikahan. Ya, kita lanjutkan sedikit ya, Pak. Ini panjang ya, mungkin pada pertemuan yang akan datang karena panjang dan masalahnya pun berbeda. Jadi sekali lagi pelajaran pagi ini, sang suami lebih berhak merujuk istrinya, tapi ada penjelasan kapan. Kalau itu talak 1 dan 2, sang suami lebih berhak untuk merujuk istrinya. Begitu pula sudah kita pelajari tadi, sang suami lebih berhak merujuk istrinya kalau ada syarat apa? Perbaikan. Ya, kalau ada syarat perbaikan. Misalkan begini. Habis masa iddah. Maka ada orang yang melamar. Ada suami juga yang ingin maju. Ayo pian berperang. Mana yang lebih berhak berdasarkan ayat ini? Jika sang suami ingin mengadakan perbaikan, maka yang lebih berhak diterima lamarannya yang mana? Suami. Nah, itu maksudnya. Karena ibaratkan mur dengan obeng itu sudah pas gitu. Tinggal ada yang salah sedikit. Ya. Ada ustaz penitia kajian, ustaz kawan saya di Kalimantan Barat, Ustaz Jeffrey namanya. Beliau mengatakan beliau nanya saya, "Ustaz, kapan antum poligami?" Saya bilang, "Tidak. Untuk untuk saat ini belum. Kemudian saya tanya balik, kapan antum? Maka beliau mengatakan, sepertinya juga tidak. Beliau mengatakan, kalau ada semacam baut dengan mur, itu kita tuh sudah klop gitu. Kalau baru itu susah lagi untuk mengklopkan. Dia tahu kapan saya marah, dia tahu kapan saya sedih, dia tahu kapan saya capek. Kata beliau begitu, lain kata ulun. Itu mungkin menjadi pembicaraan. Ada lagi kawan-kawan saya, ustaz-ustaz di Lombok, beliau bercerita. Saya berkata kepada mereka, sepertinya untuk berpoligami saya tidak sanggup, dalam artian belum bisa. Kenapa? Karena salah satu yang paling tidak menyamankan dalam hubungan suami istri adalah membuat istri itu sedih. Bagi saya, buat istri sedih, buat istri menangis, itu paling tidak enak. Masuk rumah tidak nyaman, apalagi permasalahan seperti ini. Langsung dibantah oleh ustadz-ustadz yang di Lombok. Beliau mengatakan, berarti Rasulullah SAW sering menyakiti istrinya? Langsung mati kutu gitu. Semuanya dikaitkan dengan Rasulullah SAW, dan itu memang benar. Tapi perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, sering saya mengatakan, bagi siapa yang ingin menikah lagi, maka ketika menikah satu, dia sudah mendapatkan ketenangan, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Otomatis kalau menikah dua, tambah tenang, tambah cinta, tambah kasih sayang. Bukan berarti menikah dua, aduh, Ustaz. Nah, ini berarti tidak pas. Ya, dan tidak mungkin poligami yang dibenarkan dalam Islam akan menjerumuskan ke dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Saya sering juga mengatakan bahwa pembicaraan tentang menikah lagi itu jangan dijadikan pembicaraan main-mainan di hadapan istri. Itu menyakiti perasaannya. Ya. Atau kalau anak-anak muda, pasangan-pasangan muda buat status di BBM atau buat status di Facebook tentang menikah lagi. Maka seperti misalkan ada orang mengatakan indahnya menggandeng dua wanita. Istrinya melihat, ini sakit perasaan istrinya. Ya, kalau mau langsung. Enggak usah buat-buat status. Ya. Nah, ini para ikhwan sekalian. Adapun buat status cuma bisa ngomong doang, enggak mengamalkan, ini namanya menyakiti perasaan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti itu. Beliau jika ingin menikah, menikah. Nah, tidak pernah membicarakannya menjadikan sebagai main-mainan, menyakiti perasaan perempuan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Bismillah. Anu mau tanya, apa hikmah dari mentalak setelah masa iddah? Tadi kan sunahnya seperti itu ya, mentalak setelah masa iddah. Nah, yang kedua, apakah mentalak setelah haid? Setelah haid ya, tadi yang sunah. Nah, habis itu apakah zalim kalau mentalak itu dibiarkan istrinya aja yang ngurus karena malas ngurus gitu, Ustaz? Karena sudah mungkin marah sama istri atau apa, sudah kamu mau urus, urus saja. Ibaratnya tidak mengatakan talak tidak juga, tapi hakim yang memutuskan. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pagi ini Kak Yazid banyak bertakun. Baik, yang pertama yaitu masalah apa hikmah mentalak yang sunnah itu setelah masa haid. Haid ya. Jadi talak sunnah itu adalah mentalak seorang istri setelah masa haid belum digauli. Itu hikmahnya adalah untuk istibra. Untuk apa? Rahimnya biar bersih, sehingga jika dia menerima laki-laki lain dalam kehidupannya, maka benar-benar bersih. Itu pun ditambah dengan masa itu. Adapun yang kedua pertanyaannya, bolehkah kalau seandainya seorang suami mentalak istrinya, maka sang istri dibiarkan mengurus dirinya sendiri? Saya masih bertanya, ini maksudnya dinafkahi ataukah dalam pengadilan? Oh, dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan maka sang suami harus dia menjaga perasaannya, menjaga kesabarannya. Kalau seandainya diwajibkan untuk ikut, ya ikut. Kalau tidak diwajibkan, bisa dia mewakilkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bila sudah jatuh talak, suami kan harus masih memberikan nafkah masa idahnya. Tapi apabila sang suami tidak menepati janji, bagaimana Ustaz? Bila sudah jatuh talak, suami kan masih menafkahi. Ya, sampai masa idah selesai. Iya. Kalau tidak menepati janji bagaimana? Apa maksud tidak menepati janji? Tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Kemudian yang kedua, apabila seorang istri mau bercerai kepada suaminya karena alasan yang syar'i, tapi sang suami kalau diajak bicara dia marah dan mengancam Ustaz. Kemudian apakah dalam hal ini seorang istri boleh meninggalkan rumah? Ulang ibu yang kedua. Seorang istri minta cerai kepada suaminya, yeah. Yeah. Tapi suaminya tidak mau Ustaz, malah marah dan mengancam. Apakah dalam hal ini sang istri boleh meninggalkan rumah untuk mengurus perceraiannya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, yaitu seorang suami ketika mentalak istrinya, jika masih talak rujuk, jika masih talak rujuk, paham sudah ya, talak rujuk, talak berapa? Satu dan dua. Talak rujuk, maka dia berarti berhak dan wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau tidak memberikan nafkah, dia berdosa. Tidak memberikan nafkah, dia berdosa. Dia di sini siapa? Suami. Suami berdosa. Baik. Lalu bagaimana? Bisakah dia adukan? Maka jawabannya yaitulah masyakil, permasalahan tatkala menghadap terjadi talak. Susah untuk mengadukan suami yang tidak menafkahi karena sudah ditalak. Tapi meskipun demikian bisa dia urus ke pengadilan karena 3 bulan lumayan untuk tidak menafkahi. Ya. Artinya lumayan bagi perempuan berat merasakan tidak dinafkahi selama 3 bulan, itu 3 kali haid. Baik. Yang jelas itulah masyakil permasalahan tatkala nikah. Maka dia harus nanggung karena itulah jalannya. Maka jaga baik-baik pernikahan tersebut sehingga tidak keluar kata talak. Yang kedua adalah apabila seorang perempuan minta talak secara syar'i, khulu' disebutnya. Minta talak karena ada sebab syar'i, baik itu akidahnya, ibadahnya, tingkah lakunya, muamalahnya buruk misalkan. Maka kemudian sang suami ternyata tidak mau menceraikan karena memang hak talak di tangan suami. Hak talak di tangan maka pada saat itu sang istri boleh menggugat cerainya melalui pengadilan. Dia mengadukannya ke pengadilan, kemudian dia gugat cerai. Nah, bagaimana cara mengadukannya? Apakah boleh keluar rumah? Nyata boleh keluar rumah. Siapa mau mengadukan kalau tidak keluar rumah? Tapi mungkin masalah yang ibu tanyakan tersebut, bolehkah dia keluar rumah suaminya dan tidak tinggal di rumah suaminya? Maka ini tidak diperbolehkan kecuali ada sebab-sebab. Sebab-sebabnya apa? Misalkan sang suami KDRT, setiap kali melihat istrinya dipukuli istrinya sang suami begini. Jadi banyak tafsil dalam masalah. Boleh enggak keluar rumah? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Sesuai dengan keadaan sang suami dan sang istri tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya nih, kalau mungkin pria yang sudah berkeluarga itu sudah menghapus kata-kata delete, kata-kata cerai dan talak gitu ya Ustaz ya. Cuman tidak ada perceraian kalau enggak marah lah gitu. Nah, kalau pas lagi marah nih, kita sudah coba untuk tidak berkata itu, cuman mungkin secara johir tidak mengartikan talak atau cerai, tapi secara diartikan secara perasaan atau mungkin ke arah sana misalnya. Contoh. Contohnya saya kawin lagi deh. Nah, ya mungkin karena pernah ada pernyataan kalau kawin lagi berarti otomatis nyerahin dia gitu kan. Terus kedua, ya sana pulang deh gitu. Kalau rumah itu jadi seperti itu, kayaknya itu bukan secara jauhnya tidak talak dan tidak cerai gitu Ustaz. Apakah itu jatuh talak Ustaz? Terus lagi marah nih misalnya gitu. Yeah. Terus kedua, tentang buruknya zina Ustaz. Banyak perbuatan zina itu justru objek penderitanya adalah anak. Ya. Anak nggak dapat nasab, anak nggak dapat warisan, terus anak juga tidak dapat apa namanya kalau nikah tuh harus disebutkan yang membuat malu dia. Kadang malah ada anak yang tidak diurus gitu saat yang dibuang. Nah, apakah itu maksudnya gini? Perlakuan anak nanti nih ke orang tuh kewajibannya seperti apa Ustaz? Apa sama aja atau kita berbakti sama orang tuanya atau seperti itulah kira-kira pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama yaitu masalah talak yang tidak syar'i. Jadi talak itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Maksudnya jelas itu syar'i, tidak syar'i. Maksudnya sang suami dengan jelas mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu, atau bahasa-bahasa yang semisal dengannya. Adapun yang tidak jelas dengan kiasan, bahasa kiasan seperti pulang kamu ke rumah orang tuamu. Seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang istri beliau, silahkan engkau pulang ke rumah orang tua. Seperti perkataan Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang akhirnya ditalak, beliau mengatakan, jadi istri-istri lain ini memberikan masukan kepada sang istri ini, kalau datang Rasulullah maka kamu ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oh ini untuk perlindungan kepada syaitan. Kenapa diucapkan tatkala saya datang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad 'udti min 'azim. Sungguh engkau telah minta perlindungan kepada yang agung. Silakan engkau pulang ke rumah orang tuamu. Nah, ini yu'tabar dianggap talak. Tetapi itu talak yang tidak jelas. Nah, para ulama mengatakan jika lafaz talak dari sang suami tidak jelas maka dikembalikan kepada niat sang suami. Ya. Kata sang suami, kita sudahan saja. What's meaning? Apa maksudnya? Hah? Sudahan saja makan? Ya, atau sudahan saja apa? Nah, emang maksudnya apa? Nah, itu ilmunya, Mas. Ya, Mas Didit, itu ilmunya. Adapun untuk menurunkan kepada waqi', kepada realita yang ada, jangan pernah kecuali pergi ke pengadilan. Ya. Nanti setelah pertanyaan ini jawabannya seperti itu, pulang ke rumah, wah berarti kita ini cerai semalam tuh. Kita ini talak berarti semalam tuh. Jangan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yakin kita sudah suami istri sah, tidak ada yang bisa menceraikannya karena tidak ada talak yang jelas, maka tetap saja. Makanya saya katakan itu ilmunya, fatwanya ya, fatwanya pergi ke pengadilan. Nanya, kami ini talak atau tidak? Kalau misalkan tidak perlu nanya Ustaz, ngapain nanya? Ya sudah. Tetap pada asalnya al-aslu baqa makan ala makan. Asal hukumnya dia tetap nikah. Resmi suami istri selama belum ada sesuatu. Ya, jadi itu sekali lagi itu ilmunya, jangan diragu-ragukan. Nanti pas mau menggauli istrinya, pinanya kita talak, Bang. Talak, Bang gitu. Ya, ini tidak boleh. Itu ilmunya. Adapun diturunkan pada kehidupan real maka tidak bisa. Harus didudukan dulu. Di sini ada saksi, di sini ada saksi, di sini ada utusan suami, ada utusan istri, ada istrinya, ada suaminya. Ada keluarganya, ditanya satu-satu, pengadilan tidak satu kali majelis, terus sampai benar-benar tercipta tasawur kita bisa menghukumi sesuatu ketika kita bisa melihat apa masalahnya. Nah, itu para ikhwan sekali. Kemudian yang kedua yaitu masalah apa tadi? Anak zina. Bagaimana dia berbakti? Dia berbakti kepada ibunya, karena bapaknya tidak ada. Dan ini buruknya perbuatan zina. Berbakti hanya kepada ibunya, karena bapaknya anak zina tersebut tidak ada. Wallahu a'lam. Tapi saya ingin mengoreksi tadi tentang masalah tidak dapat harta waris. Bukan begitu. Jadi anak zina, misalkan suami istri sah, sang istri berzina, hamil. Kemudian dia hamil membawa anak tersebut ke bawa ke keluarganya. Bagaimanapun sang suami harus mengakui itu anaknya, karena sang suami yang punya ranjang lahir anak ini. Maka anak ini menjadi dianggap anak oleh sang suami, padahal bukan anaknya. Dianggap ahli waris oleh sang suami, padahal bukan ahli warisnya. Dianggap mahram untuk anak-anak perempuannya, padahal dia bukan mahram orang lain. Nah, itu buruknya zina. Adapun dia tidak mendapat harta waris, maka tidak, dia mendapat harta waris meskipun dia bukan ahli waris. Nah, itu buruknya zina. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.